Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa a'taqidu, dan aku meyakini, annal imana qawlun bilisan, bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan amalan dengan arkan. Arkan itu maksudnya jawarih, anggota badan. Wa i'tiqadun bil janan, dan iman itu adalah i'tiqad, keyakinan dengan janan. Janan itu hati, sesuatu yang enggak dilihat. Ya, makanya jannah, jin itu enggak dilihat. Hati maksudnya. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Dan aku meyakini iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Hilang dengan pembatal keislaman. Pembatal keislamannya itu apakah di iman, di lisan, di anggota badan maupun di hati. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu terdiri dari sekian 70 cabang. Bid'un 3-9, yaitu iman itu 70-an sekian cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah, yang tertingginya syahadat la ilaha illallah. Wa adanaha, yang paling terendahnya adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau malah ngasih gangguan ke jalan tuh gimana itu? Allah musta'an. Ya, wa ara wujubal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Dan aku berpandangan, kata Syekh, wajibnya beramar ma'ruf nahi munkar, alamatu jibuhu asy-syari'atu al-muhammadiyatu at-thahiratu. Ya, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat Nabi Muhammad yang suci. Syariat Muhammadiyah yang suci. Langsung aja kita baca syarahnya ya, biar cepat, biar khataman. Saya aja yang baca. Ya, kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Razihi hafizahullah ta'ala, madhabu ahli sunnati wal jamaah, annal imana qawlun bilisan. Iman itu ucapan dengan lisan. Wa huwa al-iqraru bin nutqi bilisan, yaitu ikrar dengan pengucapan di lisan. Ya, iman bertambah dengan ketaatan. Iman itu dengan lisan. Batal iman itu juga bisa dengan dengan lisan. Ya. Ini madhab Ahlussunnah. Kalau madhab Murji'ah, enggak, semuanya kembali ke hati. Ya, ada istihlal enggak, ada juhud enggak di hati. Wa amalun bil arkan, iman itu amal dengan anggota badan, ai bil jawarihi. Ya, yaitu dengan anggota badan. As-salatu salatun siyamun, ya. Wa zakatun wa hajjun, boleh juga salatin siyamin, begitu kan. Ya, amal itu berupa salat, puasa, zakat, haji. Nah, wa i'tiqadun bil janan. Itu kan semua salat, puasa itu semua amalan jawarih ya. Nah, dan keyakinan di hati, bil qalbi, itu dengan hati. Bi'tiqadi uluhiyatillahi, yaitu dengan meyakini uluhiyah Allah, Allah lah yang berhak diibadahi semata. Wal imani billahi wa bil malaikati wal kutubi wa bil rusul wa bil yaumil akhir wa bil qadari, dan mengimani semua rukun iman ini. Ya, mengimani juga hari kiamat, mengimani rasul, mengimani malaikat, mengimani kitab. Hadihi kulluha aqidatul qalbi. Ini semua keyakinan kalbu. Ya. Qala ba'duhum al-iman huwa qaulun wa amalun. Sebagian ulama mengatakan iman itu cukup ucapan dan amalan. Maksudnya apa? Qaulul lisan, qaulul qalb. Amal lisan, amal qalb. Itu dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Fal qaulu qisman, qaul itu ada dua. Qaulul lisan wa huwa an-nutku, ucapan lisan itu pengucapan. Wa qaulul qalbi wa huwa at-tasdiqu, dan ucapan di hati itu pembenaran. Membenarkan apa yang Allah haramkan, membenarkan apa yang Allah wajibkan, yang Allah mubah, yang Allah halalkan. Nah itu. Ya. Wal amalul kisman, amal itu ada dua, amalul qalbi, amal qalbu wa ya an-niyah wal ikhlas wal mahabbah wa raghbah wal khauf war raja. Niat memurnikan ibadah, ikhlas, cinta, harap, cemas, takut, berharap juga. Itu semua amal qalb. Ya. Wa amalul arkan bil jawarih, amal dengan anggota badan. Semisal sholat, puasa, dan seterusnya. Jadi sama aja ya, ketika salaf mengatakan al-iman, qaulun, wa amalun, itu sudah dimaksudkan dengan al-iman, qaulun, wa amalun, wa i'tiqadun. Sama aja. Ya. Idan, fal-imanu mukawwanun min arba'ati asya'a. Kalau begitu iman mukawwan, dia tersusun dari empat hal. Qaulul lisani, ucapan lisan, qaulul qalbi, amalul qalbi, amalul lisan. Ini terangkum dalam qaulun wa amalun atau qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Wa qala ba'duhum, sebagian lain mengatakan al-iman qaulun wa amalun wa niyatun. Ini sama aja. Wa qala ba'duhum al-iman qaulun wa amalun wa niyatun wa sunnatun. Karena kalau amal tidak di atas sunnah berarti di atas bid'ah. Wa qala ba'duhum kama qala al-mu'allif qaulul bilisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, keyakinan dengan hati. Lakin laisa fi hadza amalun bil qalb wa huwa ghairu i'tiqadil janan. Ya. Namun bukanlah di sini maksudnya amalan qalbu selain keyakinan qalbu. Ya, jelas ya. Wa qawluhu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Idza fa'ala al-insanu ta'atan zada al-imanu wa idza fa'ala ma'siyatan naqasa al-imanu. Apabila seorang melakukan ketaatan bertambah imannya. Ya. Apabila melakukan kemaksiatan berkurang imannya. Kalau melakukan pembatal keislaman hilang. Enggak bingung, yang bingung itu orang yang terpapar irja. Baru dia bingung. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau dengan pembatal keislaman, gimana yo dengan ucapan dia meledek Islam? Ya. Ayo gimana? Bingung dia. Nah, ini orang yang bingung seperti ini mesti dikasih tahu. Ya barakallahu fikum. Dan Murji'ah bingung semua. Enggak ustadznya, enggak mad'unya, bingung. Ketika mereka mengatakan pembatal keislaman itu enggak otomatis mengeluarkan dari Islam karena berbagai mawani, syubhat, udzur, jahal, apa segala macam. Ya, ya udah. Ketika si Adi Armando mengatakan begini begitu, melakukan ini itu, gimana imannya? Berkurang apa bertambah? Bingung. Hah? Ma'zur, ya. Ketika ma'zur dia bertambah atau berkurang? Kalau dia bilang berkurang, berarti semua yang dilakukan Adi Armando kemaksiatan dong. Kalau dia bilang bertambah, ya dia sama murtad dengan Adi Armando. Berarti dianggap pembatal keislaman ketaatan. Bingung, makanya jangan bingung dalam perkara ini, mudah dipahami. Ya. Wa qawluhu wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Bid'un 3-9 ya. Ini dari hadis ya. Ya. Yaitu 70-an sekian cabang. A'laha syahadat wa la ilaha illallah, yang paling tinggi syahadat la ilaha illallah. Ya. Adanaha imatatul ada anitorik, yang paling rendahnya ialah menyingkirkan gangguan dari jalan. Juga tingkatan iman ini dalam hadis ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran cegah dengan tangannya. Wa ilam yastati fa bi lisani, kalau enggak mampu lisannya, pertengahan. Wa ila fa ilam yastati fa bi qalbi, kalau enggak mampu benci dalam hatinya, menyingkir dia. Wa dzalika adaful iman, itu yang selemah-lemahnya iman. Ya. Baik. Hadza isyaratun ilal hadis alladzi rawahu Abu Hurairah wa Syekhani Al-Bukhari wa Muslimun. Ini isyarat kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dua syekh, itu Imam Bukhari Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Hadhihi riwayatun muslimin. Iman itu 70 sekian cabang. Wa riwayatul Bukhari al-iman bid'un wa sittun syu'batan, 60-an cabang. Ya. Riwayat Bukhari bid'un wa sittun, riwayat Muslim bid'un wa sab'un. Ya. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fa'ala hadhihi syu'abi, maka ya, dari cabang-cabang ini yang paling tinggi kalimatut tauhid la ilaha illallah. Wa danaha, paling rendahnya imaratul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Bainal a'la'i wal adana syu'abun katsiratun. Ya, di antara yang paling tertinggi maupun terendah itu ada cabang-cabang yang sangat banyak. Fasolatu syu'batun wa siyamu syu'batun wa zakatu syu'batun wal hajju syu'batun wal amru bil ma'rufi syu'batun wa nahyu anil munkari syu'batun birrul walidain syu'batun. Ini salat, zakat, haji, puasa, berbakti pada orang tua, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu semua cabang-cabang keimanan. Ya, bertambah iman. Yazdadul ladina amanu imana wa yazdadul ladina amanu imana, bertambah orang-orang yang beriman keimanannya. Wasilatul arham syu'batun, silaturahmi cabang keimanan. Wa hakada asya'u katsiratun. Ya. Dan seterusnya. Kam ada duha, berapa jumlahnya semua? Ya, kalau dalam riwayat Bukhari 60 sekian. Riwayat Muslim 70 sekian. Baik. Berapa banyak kan? Bid'un wa sab'un, bid'un itu min salasatin ila tis'atin. Yang namanya bid'un 3 sampai 9, berarti 70 sekian. Antara 73 sampai 79. Wal Baihaqi allafa mu'allafan. Imam Baihaqi, beliau menulis sebuah karya ya yang dikenal dengan Syu'abul Iman. Ya, istaqsa. Yang di situ beliau meneliti sampai istaqsa tatabu'a hadhihi syu'ubi. Yang beliau meneliti dengan detail ya, mengkaji cabang-cabang keimanan ini. Wa awsalaha ila tis'in wa sab'ina syu'batan. Dan beliau meneliti itu sampai kepada jumlah tis'in wa sab'in. Berapa? Ya, 79 cabang. Berarti tepat enggak hadis Nabi tadi? Bid'un was sab'un. Ya. Bid'un was sab'un, 79. Karena bid'un 3 sampai 9. Nah, Imam Baihaqi sampai ngumpulin 79 cabang keimanan. Ya, allafa kitaban sammahu Syu'abul Iman. Beliau menulis kitab yang beliau namakan judulnya Cabang-cabang Keimanan. Ya. Taib. Tatabba'a hadhihi syu'abi, hadhihi syu'aba minan nusus. Yang beliau ya, mengkaji, menelusuri cabang-cabang keimanan ini dari nas Al-Qur'an, dari nas hadis. Idan kalau begitu fal iman muta'addidun laisa syai'an wahidan. Kalau begitu iman itu berbilang, bukan satu. Bahwa a'malun wa aqwalun wa i'tiqadatun. Iman itu amal, berbagai ucapan, berbagai keyakinan. Bukan keyakinan saja. Yang penting di hati, lihat dulu hatinya, semua kembalikan pada hatinya. Melakukan kekufuran, siapa tahu di hatinya mengingkari. Enggak. Kita ini menghukumi zahir, lahiriah. Ya. Enggak menghukumi apa yang ada di isi batin. Seseorang dia melakukan ucapan kekufuran, lahiriahnya dia enggak dipaksa. Kecuali dia dipaksa, baru kita hukumi berdasarkan zahirnya, huwa mukroh, dia dipaksa. Ya, berarti itulah tidak kufur, udurnya itu. Namun secara lahiriahnya dia enggak dipaksa. Dengan sukarela, dia meledek-ledek Islam. Udah. Ya. Dengan ledekan dia, amalan lisan dia, berarti itu udah batal imannya. Enggak dikembalikan, lihat dulu hatinya. Iman itu enggak sebatas di hati. Itu madhab Jahmiyah. Yang mengembalikan iman itu hanya di hati. Ya, barakallahu fikum. Ma'rifatul qalb. Nah, ini madhab kaum Murji'ah yang paling ekstrim. Yang di hati. Kalau Murji'ah secara umum, iman itu qaulun wa'tiqadun. Ucapan dan keyakinan. Ada ucapan juga. Nah, yang lebih ekstrim lagi, cukup keyakinan aja. Ya. cukup keyakinan aja. Jadi semua yang dilakukan oleh orang-orang yang murtad, perbuatan, ucapan, oh lihat dulu siapa tahu keyakinannya dia mengingkari, kita nggak tahu udurnya, dikembalikan aja, serahkan pada Allah lah, ya barakallahu fikum. Pernah kita terangkan kafirnya ahlul patrah ketika mereka beribadah pada berhala, tidak beribadah pada Allah sama sekali, apa yang kita hukumi mereka? Zahirnya mereka kafir di dunia, di akhirat serahkan pada Allah. Itu ahlul patrah. Apalagi musyrikin, para mustahziin zaman sekarang yang mengolok-olok Islam zaman sekarang. Begitu. Ya. Fabil hadis. Ya, maka dalam hadis dzakarul a'la. Ya. Maka Nabi menyebutkan a'la apa namanya? Atau dzikrul a'la. Disebutkan dalam hadis yang paling tertinggi, kalimat tauhid. Ya. Wahwa anutku, yaitu dengan ucapan. Wal adna disebutkan juga di dalam hadis yang paling rendah dalam iman, imatatul adza anit tariqi wa huwa amalun badani, ya, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, yaitu ya amal anggota badan. Wal haya'u minal iman, kan gitu dalam hadis ya, malu sebagian dari iman itu amalun qalbi. Famassala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam lil a'la wal adna. Rasul memberikan sampel contoh ya amalan yang tertinggi dan paling rendah dalam iman. Wa massala li a'malil qalbi wa a'mal jawarihi wa qawli lisani. Ya. Dan beliau memberikan contoh untuk amal-amal qalbu, itu al-haya, amal-amal jawarih, itu imatatul adza anit tariq wa qawli lisan, itu kalimat la ilaha illallah, syahadatu alla ilaha illallah. Taib. Qala al mu'allif wa ara wujubal amri bil wujubal amri bil ma'ruf wan nah ya wan nahyi anil munkar ala ma tujibuhu asy-syari'atu al muhammadiyatu at-thahiratu. Aku berpandangan wajibnya amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ini kata beliau bagi yang diwajibkan sesuai dengan yang diwajibkan, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat Nabi Muhammad yang suci. Ya, yakni al-mu'allifu yara wujubal amri wa nahyi bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Mu'allif sini Syekh Muhammad bin Abdul Haq, beliau memandang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Karena Allah Subhanahu wa taala qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Dan hendaknya di antara kalian, wal takun, itu lamnya lamul amr, dan mesti ada di antara kalian sekelompok umat, sekelompok orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, mereka lah itulah orang-orang yang muflihun, beruntung. Ya, wal takun hada amrun, ya, ini adalah perintah, lamnya lamul amr, wa wujubu dalalatin ala annahu wajibun, dan wajibnya dalalah, dalil bahwa dia adalah wajib. Lakin wajibun wujubul kifayati. Namun wajibnya di sini, lakinah wajibun wujubul kifayati. Wajibnya wajib kifayah, fardu kifayah. Ya. Kalau enggak ada yang dakwah repot. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Orang beriman laki-laki perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi yang lain. Mereka saling beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita bukan umat individualistis. Semuanya mesti peduli, care. Ya, enggak bisa. Bodoh amat, enggak bisa seperti itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Karena kalian beramar ma'ruf nahi munkar, karena kalian beriman pada Allah. Ya. Bahkan Allah sifati orang munafik, al-munafiqun wal munafiqat ba'dhum min ba'din. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kebalikannya itu. Ya, mereka menyuruh berbuat yang munkar, mencegah perbuatan yang ma'ruf. Nah. Taib mana lagi tadi? Al-ummatun di ayat ini ta'ifatun takumu bihadal amri. Umat yaitu ta'ifah yang menjalankan perintah ini. Fa'idha qamat bihi sakotat anil baki. Apabila umat sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, satu umat, satu kelompok, maka gugur kewajiban terhadap yang lain. Fal amru bil ma'rufi wan nahi anil mungkari wajibun alal kifayah. Berarti fardu kifayah, amar ma'ruf nahi mungkar. Fa'idha qama bihi man yakfi, apabila yang mencukupkan sudah melakukannya, sakata anil ismi al-baki. Ya, maka yang lainnya gugur dari dosa. Fa'idha tarakathu al-ummatu asimat jami'an. Namun kalau sekelompok umat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, seluruh umat berdosa. Mislu as-salatu alal mayyit, ya. Mislu as-salati alal mayyit wajibu kifayatin. Itu fardu kifayah, salat jenazah. Idza shalla wahidun aw itsnain aw alal mayyit saqata al-wujubu. Ya. Apabila ada sudah ada yang salat jenazah satu aja atau dua orang, maka gugurlah kewajiban untuk seluruh umat. Wa idza tarakatil ummatu ya jami'uha. Namun kalau umat semua meninggalkan, ya, meninggalkan apa? As-salata 'alal mayyit, meninggalkan salat jenazah, asimu kulluhum, semuanya berdosa. Wa mislu taghsil mayyit, memandikan mayyit, huwa minal wajibati 'alal kifayah, itu fardu kifayah. Wa hakadha dafnul mayyit, memakamkan mayyit, wajibun 'alal kifayah la 'alal a'yani, itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Wa min dzalika al ma'ruf al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, di antaranya juga amar ma'ruf nahi mungkar. Fa'idha ya zahara al-munkaru, apabila kemungkaran telah nampak, fayajibu alal ummati antunkirahu, maka wajib bagi umat untuk mengingkarinya. Fa'idha angkarahu syakhsun au jama'atun saqata al-ismu anil baki. Nah, apabila ada seseorang atau sekelompok jamaah yang mengingkari kemungkaran tadi, maka gugur dosa dari semuanya. Wa idza tarakatil ummatu annahya 'anil munkari asimu jami'an. Namun kalau umat semuanya sudah meninggalkan ya nahi mungkar, mereka dosa semuanya. Ya. Idzan tasharatil munkaratu wa lam tunkar 'ammat al 'uqubatu as-salihah ya wal wathaliha. Ya, apabila kemungkaran telah tersebar menyebar luas, walam tunkar dan tidak diingkari, ammatil uqubatu as-saliha wa taliha, maka hukuman dari Allah, berbagai hukuman itu kena semua kepada orang soleh maupun orang jahat toleh. Fafil hadis, dalam hadis, innan nasa idza ra'au munka al-munkara ya la yughayyirunahu au syakka au ya ummu au syakka ay ya ummahum Allahu bi'iqabih. Apabila manusia mereka melihat kemungkaran namun mereka tidak merubahnya. Ausyaka ini min af'alul qurub. Itu khobarnya itu ayya ummahum. Maka hampir-hampir Allah meratakan mereka semua dalam hukumannya. Qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini ayat yang tadi kita bacakan. Ya. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kalian mengajak amar ma'ruf nahi mungkar dan kalian beriman pada Allah. Fahasrul imani billah fil amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Maka pembatasan iman pada Allah itu pada amar ma'ruf nahi mungkar. Atau boleh juga kita baca fahasara al imana billahi. Nah, maka Allah membatasi iman pada Allah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Qala ta'ala lu innal ladzina kafaru min bani israila ala lisani daud wa isa bin maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Ya, dan orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel telah dilaknat lewat lisan Daud dan lisan Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat. Ya. Dan mereka melampaui batas. Mereka tidak saling melarang perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Begitu. Ya. Kalau jelaskan falau ya falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardh illa qalilan mimman anjayna minhum. Mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kalian orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi, kecuali sedikit saja di antara orang-orang yang telah kami selamatkan. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Maka fal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wajibun wujuban kifaiyan. Maka amar nahi munkar itu wajib, wajib kifai. Faman 'alima bil munkari fayajibu 'alaihi ayyunkirahu. Siapa yang mengetahui kemungkaran, wajib bagi dia mengingkarinya. Ya, kalau dia enggak mampu benci dalam hatinya dan dia menyingkir, ya selama-lamanya iman itu. Kalau dia enggak mengingkari sama sekali, enggak punya iman. Ya, enggak punya iman. Ini termasuk yang sangat disayangkan ya ikhwah. Pemerintah kita dari masa ke masa berhukum dengan selain hukum Allah. Ini kemungkaran bukan? Kemungkaran besar. Sebanyak ikhwah, ustaz enggak mengingkari. Hap, anggaplah mereka berpandangan itu enggak kufur akbar gitu kan. Karena pemerintahnya belum sorohah meyakini bahwa undang-undang Belanda lebih baik pada syariat. Undang-undang Belanda sama baiknya dengan syariat. Atau selama pemerintah tidak mengatakan boleh-boleh saja berhukum dengan syariat, walaupun berhukum dengan Belanda jelek, syariat yang paling wajib, tapi boleh-boleh aja. Enggak ada pengingkaran. Ya? Enggak ada pengingkaran, enggak ada dengan lisan, enggak ada. Dalam hati aja enggak, didoakan terus hafizahullah. Semoga Allah menjaganya, menjaganya untuk terus melestarikan hukum Belanda. Menjaganya untuk terus datang ke dukun, menjaganya untuk terus mengatakan negara harus dipisah dari agama. Kayak begini. Ya, mana iman? Kok enggak ada pengingkaran? Kita tanya itu berhukum dengan selain hukum Allah itu mungkar atau ma'ruf itu? Masih dia mengatakan mungkar. Ya, ya minimal di hati diingkari, ada kebencian. Ada barok. Kalau memang enggak mau ngafirin gitu. Jangan seakan-akan mereka layaknya para umara di masa salaf. Ya. La ilaha illallah. Fal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wajibun wujuban kifaiyan. Ah ini sudah. Wa kadzalika al ma'ruf yajibu 'alal insani ay ya'mura bihi 'indal hajati ilaih. Ya, demikian pula al ma'ruf wajib bagi seseorang memerintahkan pada yang ma'ruf ketika ada hajat di situ. Walihada qala al-mu'allifu alamatu jibuhu asy-syari'atu al-muhammadiyatu at-thahiratu. Sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Iya. Bentar lagi lah, bentar lagi. Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Namun tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW yang tahirah. Mana lagi tadi? Ya. Qala al-mu'allif. Ya. Hadihi akidatun wajizatun. Ini adalah akidah yang ringkas. Ya. Harartuha. Wa ana mustagilul bali, yang saya harar, yang saya tahrir, yang saya tulis dalam keadaan kondisi saya sibuk memikirkan yang lain. Mustagilul bal, saya lagi sibuk mikirin yang lain, lagi sibuk mikirin yang lain, ini nulis kayak gini. Ya, litattali'u ala ma indi, agar kalian dapat mengetahui apa yang ada pada saya, maksudnya akidah saya apa. Ya. Wallahu ala ma naqulu wakilun. Ya. Allah lah, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan, menjadi wakil. Ya. Tsumma la yakhfa 'alaykum annahu balaghani anna risalata Sulaiman bin Suhaim qad wasalat ilaykum wa annahu qabilaha wa saddaqaha ba'dul muntamina lil ilmi fi jihatikum. Ya. Nah, kemudian kata beliau fiji hatikum, ya. Sumala yakhfa alaikum. Kemudian tidak ada kesamaran bagi kalian annahu balaghani, bahwa telah sampai kepada diriku, ya, Risalatu Sulaimana ibni Suhaimin. Ya, telah sampai kepadaku surat risalah Sulaiman bin Suhaim. Ya. Qad wasalatkum ilai wasalat ilaikum. Surat risalah buku dari Sulaiman bin Suhaim itu juga telah sampai kepada kalian. Saya sudah dapat kabar bahwasanya buku buku Sulaiman bin Suhaim telah sampai pada kalian. Ya. Wa annahu qabilaha. Dan bahwa hal itu telah diterima. Wa saddaqaha. Ya, dan dibenarkan oleh siapa? Ba'dul muntamina lil ilmi fi jihatikum. Bahwa risalah fitnah Sulaiman bin Suhaim tadi itu telah diterima dan dibenarkan oleh orang-orang yang dia ngaku-ngaku menisbatkan diri dari ilmu dengan ilmu ngaku-ngaku ulama di antara kalian. Ya. Itu suratnya Sulaiman bin Suhaim. Ya. Salah satu musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ada di Mi'kal. Dia ulama. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ada di Mi'kal. Ini orang yang sering berdusta atas nama Syekh. Membuat tuduhan-tuduhan dusta. Ya, memfitnah Syekh dengan tuduhan-tuduhan yang Syekh berlepas diri. Syekh dituduh Khawarij. Ya, kalau sekarang teroris lah. Ya. Mengkafirkan kaum muslimin. Begitu. Tapi banyak musuh-musuh Syekh. Kalau di Mekah ada namanya Zaini Dahlan. Dia mufti. Ya. Dia mufti. Musuh-musuh Syekh itu orang-orang alim. Ya, Kasbu Syubhat itu ditulis oleh Syekh sebagai bantahan atas Ibnu Fayrus. Yang disebut oleh Syekh ulama musyrikin. Mereka semua ulama musyrikin. Ya, membela kesyirikan. Mujadil anil musyrikin. Pembela kesyirikan, pengacara kesyirikan kalau orang sekarang bilang. Allah musta'an. Wallahu ya'lamu anna ar-rajula iftara. Dan Allah mengetahui bahwa orang itu telah berdusta. Siapa itu orang tadi? Ar-rajul alif lam al-hadiya li dzikr Sulaiman bin Suhaim. Alayya telah berdusta atas namaku. Alayya umuran dalam berbagai hal. Walam ya'ti ya lam aqulha yang tidak aku ucapkan. Walam ya'ti aksaruha ala bali. Ya. Dan kebanyakannya enggak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk mengucapkan kayak gitu. Di antaranya apa? Nah, beliau akan sebutkan tuh. Faminha qauluhu atau. Nah, di antaranya. Ada tuduhan-tuduhan itu yang enggak pernah terlintas di benak saya bakal mengatakan kayak gitu. Bosyeh mendobrak-abrik empat imam mazhab. Saya sendiri bermadzhab Hanbali. Saya dituduh anti madhab. Tapi barakallahu fikum. Nah, kata Syekh Rajihi, hafizahullah ta'ala. Ya, Paris, silakan. Tinggalan dong antum ini. Tapi. Wasafa al-mu'allifu halahu. Syekh mu'allif Muhammad bin Abdul Wahhab telah mensifati keadaan beliau. Annahu kataba hadhihi risalata al-wajiza ay al-mukhtasarah. Bahwa beliau menulis risalah yang wajiza ini, wajiza mukhtasarah itu yang ringkas. Kana mustagilal bali. Dalam keadaan beliau sedang sibuk memikirkan hal yang lain. Wa ma'adzalika ya, namun walau demikian harasa ala ya ba'si ma indahu minal mu'taqadi. Walau demikian beliau tetap semangat antusias untuk mengirim keyakinan yang ada pada beliau dikirim ditulis surat untuk ahli Qasim. Ya, karena ahli Qasim bertanya kepada beliau karena sudah sampai kepada ahli Qasim fitnah. Apakah itu dari Mi'kal dari Sulaiman bin Suhaim atau dari Ibnu Fayrus? Ya, Ibnu Fayrus. Jadi tuduhan banyak ke Syekh. Syekh waktu itu ada di Qasim. Dan qadarullah, walau Syekh sudah nulis surat ini, beliau akhirnya diusir dari Qasim. Beliau sudah bikin ini, akidah saya ini. Ini akidah saya. Tetap aja beliau diusir. Ya, sampai beliau lari ke, apa, diusir ke Diriyah. Ya, jalan ke Diriyah. Dan itu pun mau diusir juga sama Muhammad bin Su'ud. Sampai dicegah oleh istrinya Muhammad bin Su'ud. Mana antum? Udah sendiri aja dia. Oh, ngapain? Hah? 7 ayam sekepok kepala antum doang kok. Antum pakai motor kan? Ya, iya, yang bawa motor bukan antum. Digantung-gantungin bisa kok. Lanjut amat pakai pawas ngikut. Awas, ke taman dulu ini. Ngapain ya? Hah? Ini penting. Bawa ayam ntar enggak tahu akidah saya Muhammad bin Abdullah. Ntar enggak ngerti lagi. Ya. Banyak orang ngaji bertahun-tahun enggak pernah baca kitab ini. Sampai khatam. Hah? Jarang yang bahas. Ya. Ini sekali ada manfaatin. Mau ada apa kayak itu? Pak Aris lo ditemenin, lu bisa sendiri. Jatuh bangun diri deh insya Allah. Ya. Kalau nggak ada yang antum bangunin, ada orang bangunin, insya Allah. Ya, semoga selamat. Nah. Mana lagi tadi? Lian nabah dan nasi yasuk, ya yasuk kikufida watihi. Karena sebagian orang melontarkan keraguan dalam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa min dhalika ma nafahu an nafsihi mimma kataba ibn Suhaim firyatan alaih. Di antaranya ialah apa yang beliau nafikan dari diri beliau sendiri. Beliau tepis tuduhan yang ya, yang dialamatkan kepada beliau dari apa yang ditulis oleh Ibn Suhaim, Sulaiman bin Suhaim, sebagai bentuk kedustaan atas beliau. Namun saddaqahu fihi ba'dul muntamina lil ilmi. Namun sebagian orang yang menisbatkan diri pada ilmu malah membenarkan. Ya. Muntamin itu isim fa'il jamak mudzakkar salim dari intama yantami. Ya, menisbatkan diri, berafiliasi gitu. Wa hadzal kalamu minal mu'allifi, dan kalam ini dari mu'allifihi bayanun li halir rajul. Yang di kalam mu'allif ini, di ucapan Syekh Muhammad bin Abdullah ini terdapat penjelasan dari keadaan orang tadi, Sulaiman bin Suhaim. Wa annahu iftara 'alaihi umuran lam yakulha. Beliau berdusta atas nama Syekh dalam berbagai hal yang Syekh enggak pernah mengucapkannya. Bahkan enggak terlintas di benak Syekh untuk mengatakan demikian. Sampai Syekh mengatakan wallahu ala ma naqulu wakirun. Allah lah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Subhanallah. Ya. Baik. Ini demikian ini. Dan jangan antum kira Sulaiman bin Suhaim itu kroco-kroco medsos kayak sekarang. Bukan, dia ulama. Ibnu Fayrus itu ulama. Zaini Dahlan itu siapa? Ulama. Mufti. Ya. Tapi barakallahu fikum. Namun Allah benangkan dakwah sih. Gak peduli sih. Jalannya terus. Karena sifat dai itu gitu. Ya. Dia tidak hilang karena cercaan, tahdiran, boikot. Tidak terbang karena pujian. Ditolak tetap dakwah. Diterima tetap dakwah. Mad'u 1 juta tetap dakwah. Mad'u 1 tetap dakwah. Enggak ada mad'u tetap dakwah. Karena tugasnya hanya balak. Ya. Ketika orang ikut, dia tahu yang bikin orang ikut bukan diri dia, hidayah Allah. Ketika orang gak ada yang ikut, dia tahu Allah yang memberikan hidayah. Gak peduli dia sama respon manusia terhadap dakwah dia. Nah, ini Syekh Muhammad bin Abdullah mengajarkan kepada kita. Ya. Hidup untuk dakwah, bukan dakwah untuk hidup. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Kerte-kerte marteni, marti-marti karte. Loh itu betul itu. Ya. Tapi barakallahu fikum. Qala al-mu'allif, ya. Wa sayati fi kalamil mu'allif dzikrun li ba'di ma hadarahu mimma iftara 'alaihi Ibnu Suhaimin. Akan datang nanti di kalam mu'allif penyebutan sebagian apa yang beliau hadirkan di sini dari kedustaan-kedustaan yang diadakan oleh Ibnu Suhaim. Ya. Kemudian qala al-mu'allif fa minha, di antaranya tuduhan Ibnu Suhaim ya terhadap beliau. Juga ada itu ya. Apa wa Zaini Dahlan itu punya kitab namanya Duror Saniyah. Tapi bukan Duror Saniyah yang kita kenal Ad-Durar Asaniyah Firat Alal Wahabiyah. Firat ala Al-Wahabiyah. Nah, itu beliau banyak memberikan kedustaan. Ya. Ya. Kalau enggak ada yang lain ya itulah. Ya, jangan itu yang utama. Ya. Fa minha qauluhu innahu mubtilun kutubal madahibi al-arba'ah. Di antara tuduhan yang dialamatkan pada Syekh bahwa ini mubtilun, bahwa saya membatalkan kitab-kitab mazhab yang empat, ya. Wa inni aqul, dan di antara saya mengatakan, ya, innan nas min sitti mi'ati sanatin laisu ala syai'in. Ya. Sesungguhnya manusia semenjak 600 tahun yang lalu tidak berada di atas apapun, alias batal Islamnya. Ya. Taib. Ini ad-da'i al-istihada. Ya, bahwa saya mengklaim saya sebagai mustahid. Wa inni kharijun anit taklid, dan saya keluar dari lingkaran taklid. Ini dusta, Syekh Hanbali. Ya. Wa inni aqulu inna ikhtilafal ulama'i niqmatun. Dan saya mengatakan sesungguhnya perselisihan ulama adalah niqmah, bukan ni'mah. Niqmah, musibah. Ya. Wa inni ukaffiru, ya, man tawassala bis salihin. Dan aku mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang yang soleh. Ya. Bertawassul dengan orang soleh itu dirinci. Enggak main kafir-kafir aja. Kalau tawassul dengan jahnya, itu bukan syirik akbar. Ya. Wa inni ukaffiru al-busiri. Dan saya katanya mengkafirkan al-busiri. Ya, kasidah. Apa? Berjanji, ya. Liqaulihi la ya akramal khalqi. Karena perkataannya, wahai makhluk yang paling mulia. Wa inni aquluhu aqdiru ala hadmi kubbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la hadamtuha. Dan saya katanya, ya, dikatakan seandainya aku mampu menghancurkan kubah Rasulullah, niscaya aku akan menghancurkannya. Ya. Taib. Kemudian apa lagi? Panjang ini, ya. Ya. Wa inni aqul. Ya, dan juga aku apa? Walau aqdiru 'alal Ka'bah la akhadtu mizabaha. Seandainya aku memiliki kekuasaan terhadap Ka'bah, saya akan mengambil mizabnya, pancurannya. Wa ja'altulaha mizaban min khasabin. Dan saya akan jadikan pancurannya ya udah dari kayu aja, dari khasyab. Wa inni uharrimu ziyarata qabri nabi. Katanya aku mengharamkan berziarah kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni unkiru ziyarata qabri walidain. Katanya saya mengharamkan, ya, berziarah kepada kuburan kedua orang tua. Ya. Wa ghairi hima, dan selainnya. Wa inni ukaffiru man halafa bi ghairillah. Dan kata saya mengkafirkan orang yang bersumpah atas nama selain Allah, padahal bersumpah dengan nama selain Allah apa hukumnya? Syirik. Syirik asghar. Ya. Wa inni ukaffirul ibn al-Farid wa ibn Arabi. Nah, ini perhatikan. Ya. Untuk memahami kalam Syekh di sini harus paham dari kalam Syekh yang lain. Ya. Di risalah beliau, risalah syakhsiyah. Di risalah syakhsiyah beliau mengkafirkan, betul-betul mengkafirkan Ibnul Farid Ibnul Arabi. Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi, Ibnu Arabi. Ibnu Farid penulis kitab Manzumah At-Ta'iyah tentang wahdatul wujud. Ya. Taib. Wa inni uharriku dalailal khairat. Katanya saya membakar kitab Dalailul Khairat. Wa raudur rayyahin. Wa usammihi raudus syayatin. Dan kitab Raudah Rayyahin, ya, Dalailul Khairat, kitab tentang selawat kepada Nabi, ya. Dan kata saya membakar kitab Raud Rayyahin, dan saya menamakannya dengan Raud syayatin. Ini ada di kitabnya Zaini Dahlan itu ya. Di antara tuduhan Zaini Dahlan. Ya. Wa jawabi an hadhil masaili an aqula. Jawabanku terhadap permasalahan ini ya, maka aku katakan subhanaka hadza buhtanun adzim. Maksudnya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Ya. Taib. Wa qablahu man bahata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya telah ada kedustaan orang-orang yang memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu yasubbu Isa bin Maryam, yasubbu salihin, telah mencela Isa bin Maryam dan orang-orang saleh. Fatashabahat qulubuhum biftira'il kadhibi. Maka kalbu-kalbu mereka apa? Menjadi serupa dengan mengadakan kedustaan. Wa qauliz zur, dan perkataan yang dusta. Qala ta'ala innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, al-ayata dan ayat seterusnya. Ha? Bahatuhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu yaqulu innal malaikata wa Isa wa Uzairan finnar. Mereka memfitnah Nabi Muhammad SAW bahwa katanya Rasulullah SAW mengatakan malaikat Isa Uzair akan masuk neraka. Ya. Fa anzalallahu fi dzalika, maka Allah menurunkan terkait hal ini, ya. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, maka mereka akan dijauhkan dari neraka. Ya. Baik. Qala syarih, kata Syekh Ar-Rajhi, al-mu'allif al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yanfi an-nafsih, beliau menafikan dari diri beliau sendiri ma ramahu bihi a'dahu, apa yang dituduhkan oleh musuh-musuhnya. Ya, wa yubayyinu lin-nasi al-haqqa, beliau menjelaskan kebenaran pada manusia. Qad bayyana al-mu'allifu anna hadhihi kullaha tuhamun, bahwa ini semua adalah tuham. Tuham jamak dari tuhma, tuduhan. Ramaha bihi a'dahu, yang dituduhkan kepada musuh-musuh beliau oleh yang dilontar, dituduhkan oleh musuh-musuh beliau terhadap beliau, litanfiri min hadad din, ya, agar membuat manusia lari dari agama ini. Ya, laisa li hadhihi tuhami ma yadulu alaiha, enggak ada sedikit pun dalil, enggak ada bukti konkret, enggak ada buktinya dari segala fitnah ini, tuduhan ini. Fal maqsudu anna hadhihi tuhama yulsikuha ba'dun nasi bil imam wa aimmatid da'wati. Maksudnya apa? Sebagian tuduhan-tuduhan ini itu yang dilekatkan tuduhan ini kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab oleh sebagian orang. Sebagian orang melekatkan tuduhan ini kepada beliau. Wal mu'allif nahfaha wa abtalaha wa tabarra'a minha. Mu'allif di sini menafikannya, membatilkannya dan berlepas diri darinya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, memang ada yang benar ya, beliau mengkafirkan Ibnu Farid di Risalah Syakhsiyah. Mudah-mudahan kita akan bacakan itu, Risalah Syakhsiyah. Memang bukunya itu susah didapetin secara cetakan, saya sendiri dapat. Yaitu apa? Lewat versi apa namanya? PDF. Ya, itu bagus. Itu bisa kita baca itu untuk menjelaskan hakikat perkara. Ya, saya memang mengkafirkan. Ya, mengkafirkan itu betul. Ya, Ibnu Farid. Ya. Siapa? Taib. Kemudian. Jazakallah khairan. Wah, udah kayaknya udah mau buka nih di jam. Ai. Bontong. Bukan alam mayang. Masya Allah, banyak banget ini. Beli ke saya masakan. Tahu aja dia kita lagi ada acara. Iya. Yeah. Jazakallahu khairan. Oke. Okay. Ada yang angkat ya? Ada. Iya, iya. Ya. Eh, mau bawa mana? Hah? Oh iya, mau diamanin aja masih dijahit. Hah? Jadilah. Jadi orang dikit lagi. Manto ini melemahkan semangat aja. Ya. Qala al-muallif, jadi mantum. Uskut, uskut. Wa amal masailu al-ukhra. Adapun permasalahan lainnya. Wa hiya anni aqul la yatimmu Islamul insan hatta ya'rifa makna la ilaha illallah wa anni u'arrifu man ya'tini bi ma'naha wa anni ukaffiru an-nadhira idza arada bin nadrihi at-taqarruba li ghairillah wa akhadha an-nadhra li ajli dhalik wa anna dhabha li ghairillah kufrun wad-dhabihata haramun fa hadhihi al-masail haqqun wa ana qa'ilun biha. Adapun permasalahan-permasalahan lainnya, yaitu yang katanya saya mengatakan tidak sempurna keislaman seorang sampai dia mengetahui makna la ilaha illallah, bahwa saya mengajarkan maknanya kepada orang-orang yang datang pada saya, bahwa saya mengkafirkan orang-orang yang bernadar apabila dengan nadarnya itu dia maksudkan untuk mendekatkan diri beribadah pada selain Allah dan melakukan nadar demi tujuan tersebut, dan bahwa menyembelih hewan untuk selain Allah adalah kekufuran dan sembelihannya hukumnya haram, maka semua itu adalah hak benar. Ya, saya memang mengatakan demikian, kata Syekh. Ya. Wali alaiha dalailu. Saya punya berbagai dalil kok akan hal ini. Min kalamillah wa kalami rasulih. Dari firman Allah, sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa min aqwalil ulama al-muttabi'ina. Ya, dari para ulama. Ya, dari firman Allah, sabda Nabi dan kalam ulama yang diikuti, ya, kalam ulama yang diikuti, yang diteladani, kalaimatil arbaati, semisal empat imam yang empat dalam madhab, ya, taib. Wa idza sahalallahu ta'ala basattu al-jawaba 'alaiha fi risalatin mustaqillatin insyaallah. Hanya beliau nulis akhirnya risalah saksiyah. Nah, lanjutannya itu risalah saksiyah. Makanya risalah saksiyah. Ante, Syawal, awal. Coming soon. Jadi di Syawal kita daurah itu Mufidul Mustafid, Tahkimul Qawanin dan risalah saksiyah. Yang pulang kampung enggak ikut. Nah. Risalah saksiyah. Nanti fotokopi aja dari buku saya. Ya. Insyaallah. Mana lagi tadi? Ya. Apa tadi? Sampai mana? Ya. Dan apabila Allah memudahkan, kata beliau, basatul jawab, saya akan jelaskan jawabannya secara panjang lebar fi risalatin mustaqilatin aleha, terkait hal ini dalam sebuah risalah tersendiri insyaallah. Ya, tsumma'lamu, kemudian ketahuilah, ya, wa tadabbaru, dan tadaburilah qaulahu ta'ala, firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Ya. Wahai orang-orang beriman, jika datang orang fasik kepada kalian membawa suatu berita besar, maka tabayyunlah, telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan. Nah, syarah terakhir. Ya. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala fassala fil masaili al-mansubati ilaihi fi risalati bani Suhaimin. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini beliau mentafsir, merinci berbagai permasalahan yang dinisbatkan kepada beliau, yang dialamatkan kepada beliau di bukunya Ibnu Suhaim tadi. Faminha diantaranya ialah marumiya biha. Ya, mimma lam yakulhu, apa-apa yang dituduhkan pada beliau dari hal-hal yang beliau enggak ngucapin. Wa minha ma huwa haqqun wa minha mim wa haqqun wa mimma yakhfa 'alaihi 'ala katsirin min ahli zamani. Di antara ada yang memang itu benar, di antara juga ada yang memang tersamarkan bagi kebanyakan orang di orang-orang yang hidup di zaman beliau. Wa min dzalik, di antaranya alladzi yanzuru li ghairillah, yang bernadar untuk selain Allah. Kayak yaqul, semisal dia mengatakan in syafallahu maridi la azbahanna harufan. Kalau Allah menyembuhkanku, saya benar-benar akan menyembelih seekor khuruf. Ya, khurufan domba. Ala ruhin nabi, untuk roh nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ala ruhil badawi. Fahada kufrun, ini kekufuran. Faman nadzara li ghairillah, siapa yang bernazar untuk selain Allah, ya, salatan au dzabahan, apakah dia mau nadarnya dalam bentuk salat, nyembeli au ghairahu atau yang lainnya, fa huwa musyrikun billahi fil ibadah. Berarti orang ini telah menyekutukan Allah dalam ibadah. Kadzalika man dzabaha li sanami au dzahaba lin najmi au dzabaha lil adami fa huwa musyrikun. Demikian pula yang menyembeli untuk patung, untuk bintang, untuk manusia, maka dia musyrik. Dzabihatuhu haramun. Sembelihannya haram dimakan. Di annaha maitatun la tu'kalu. Karena dia bangkai yang tidak boleh dimakan. Ya, summa amarahum al-muallifu bitadabburi qaulihi ta'ala. Kemudian muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerintahkan mereka, ya, mengajak mereka untuk mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya. Kalau ada orang fasik bawa berita besar kepada kalian, maka telitilah. Yuridu al-mu'allif rahimahullah ta'ala alla yatimma ya tanaqulul akhbari illa ma shahha minha. Yang beliau inginkan adalah supaya jangan jangan menjadi sempurna dong tanaqul, artinya penukilan berita itu janganlah itu langsung dibenarkan. Janganlah langsung ditelan bulat-bulat illa ma shahha minha. Kecuali yang telah sahih. Annahu idza jaa ahadun bi khabarin, bahwa apabila ada seorang membawa berita, fala budda minat tasabbuti, harus di cross check. Ya. Selesai al khatimah. Waffaqallahu al jami'a li ta'atihi. Semoga Allah memberikan taufik pada semuanya untuk taat pada Allah, wa sabatana Allahu ala dinil huda. Semoga Allah ya, sabbatana, semoga Allah mengokohkan kita di atas agama yang penuh petunjuk ini. Wa razaqa ya al-jami'a al-ilma an-nafi'a wal amala as-shaliha. Semoga Allah mengkaruniakan semuanya ilmu yang bermanfaat, amal saleh. Innahu waliyud dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu wasallam ala wa baraka ala abdillah wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Ya. Selesai. Alhamdulillah. Berarti dua selesai di sini ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Wa bihamdika, syukran lillah. Di sini iftar.